Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ina wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan sesi yang kedua ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan penterjemahan ucapan Syekh yang masih tersisa dari sesi yang pertama. Selanjutnya beliau hafizahullah mengucapkan, kata beliau, mencari berkah dengan pepohonan, dengan batu-batu merupakan syirik kepada Allah. Pergi menemui tukang sihir dan para dukun serta para peramal yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, membenarkan mereka itu adalah kekafiran kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, lantas dia membenarkannya, lantas dia bertanya kepadanya dan kemudian membenarkannya, maka berarti dia telah ingkar, telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara kalau dia tidak membenarkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Kemudian demikian pula beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit-langit dan di muka bumi melainkan hanya Allah, dan mereka tidak sadar bagaimana mereka akan dibangkitkan. Demikian pula dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin." Tidak ada satu dedaunan yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji yang berada di dalam kegelapan-kegelapan bumi. Tidak sesuatu yang kering dan tidak pula sesuatu yang basah, melainkan ada di dalam ketentuan yang telah tertuliskan dengan nyata. Ya bunayya. Ala ya. Ya bani Adam, kata. Ya bunayya, innaha in takun mithqala habbatin min khardal. Ha? Wa hadith. Hadith ya bani Adam. Ya bani Adam. Ya rajulun. La, in takun mithqala habbatin. La, la. Al ayah. Ya bunayya, innaha Surat Luqman. Nah. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala mengenai ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fis samawati ya'ti biha Allah aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anakku, jika ada seberat satu biji yang sangat kecil yang berada di tengah batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sedangkan seorang dukun, seorang peramal, seorang tukang sihir, tidaklah mereka mengetahui perkara ghaib, tidak pula perkara-perkara yang akan mendatang. Apabila engkau meyakini hal itu, berarti engkau telah berbuat syirik kepada Allah dan telah kafir kepadanya. Apabila engkau meyakini bahwasanya ada di antara manusia, di antara orang-orang yang telah meninggal, mampu mengangkat kejelekan dan keburukan dari manusia, maka berarti engkau telah ingkar, telah kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Maka berdoalah hanya kepada Allah, Zat yang tidak akan pernah mati, Zat yang tidak pernah ditimpa oleh rasa kantuk, dan tidak pula pernah tidur. Zat yang mengetahui dan melihatmu ketika engkau berdiri di dalam ibadahmu, dan ketika engkau berbolak-balik ketika dalam sujud. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang tidak ada sesuatu apapun mampu mengalahkannya. Dialah yang mempunyai perbendaharaan-perbendaharaan langit dan juga bumi. Dan dia pula yang menguasai semua ajal manusia. Maka berdoalah kepada Allah yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam ucapannya, di dalam doanya, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum, wahai Allah yang telah menurunkan kitab suci dan menjalankan awan dan mengalahkan berbagai golongan musuh, maka kalahkanlah mereka. Maka berdoalah kepada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, maha mengetahui lirikan-lirikan mata, maha mengetahui apa yang disimpan di dalam dada-dada manusia. Maka hendaklah kita hanya berdoa kepada Allah. Demikian pula apabila bersumpah, maka janganlah engkau bersumpah dengan nama Nabi, atau dengan nama Wali, atau dengan nama siapapun. Maka hendaklah engkau hanya bersumpah dengan Allah. Karena hal itu merupakan tauhid dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bersumpah dengan yang selain Allah merupakan kekafiran, menjadikan tandingan terhadap Allah. Karena sumpah itu adalah pengagungan. Dan tidak pantas pengagungan itu kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Maka janganlah engkau bersumpah dengan siapapun dari kalangan makhluk. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah engkau berbuat syirik meskipun hanya dengan satu huruf. Hendaknya engkau selalu merealisasikan at-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innakum tusyrikun wa innakum tunaddidun. Taquluna wal nabi wal Ka'bah, walakin qulu wa rabbin nabi wa rabbil Ka'bah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian berbuat syirik. Sesungguhnya kalian telah mengangkat tandingan bagi Allah. Kalian mengucapkan demi nabi, demi Ka'bah, maka hendaklah yang kalian ucapkan di dalam sumpah demi Rabb yang menguasai Nabi atau demi Rabb yang menguasai memiliki Ka'bah." Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengucapkan, "Masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau pun berkehendak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan mengatakan, "Qul masya Allah wahdah, aja'altani lillahi niddan, ucapkanlah hanya Allah semata yang berkehendak. Apakah engkau ingin menjadikan tandingan, menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Maka hendaklah seseorang hanya bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Hanya dengan satu huruf, seseorang telah bisa mensyirikkan Allah ketika dia mengucapkan demi Allah dan juga demi Muhammad, maka berarti dia telah berbuat syirik. Demikian pula yang mengatakan, aku bertawakal kepada Allah dan aku bertawakal kepada Muhammad hanya dengan satu huruf, yaitu huruf al-waw. Karena yang semestinya dengan huruf atau kata summa, untuk menunjukkan perbedaan derajat ataupun perbedaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasulnya, dan tidak dibandingkan, tidak disamakan. Tidak boleh engkau mengatakan, aku tidak mempunyai siapa-siapa kecuali engkau. Kalau bukan karena engkau, maka akan terjadi demikian dan demikian. Semua ini adalah perbuatan syirik. Dan telah datang di dalam as-sahih. Fata alayya syekh. لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم الأبرص والأقرع والأعمى. Telah datang di dalam as-sahih kisah tentang tiga orang, seorang yang botak, seorang yang terkena penyakit belang, dan seorang yang terkena penyakit buta. Kemudian kemudian tatkala seorang malaikat mendatangi mereka, maka malaikat itu mengucapkan, aku tidak mempunyai perbekalan yang akan bisa menyampaikanku sekarang ini kecuali hanya dengan bantuanmu, kemudian dengan bantuan Allah. Hadis ini menunjukkan at-tauhid, karena dia tidak menyamakan antara Allah dengan yang selainnya. Maka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang bahaya. Tauhid yang murni yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keimanan yang kuat, diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak murtad. Maka merupakan kewajiban kepada manusia bahwa mereka hendaknya menjadi kaum mukminin dengan sesungguhnya. Hendaknya kita merasa takut daripada perbuatan syirik. Kalian mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dialah yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, kecuali yang paling besar, dengan tujuan agar kaumnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, apa yang beliau perbuat di akhir hayatnya, beliau alaihissalatu wassalam sangat takut kepada perbuatan syirik. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَأْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Allah katakan, ingatlah ketika Ibrahim alaihi salam mengatakan, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentausa, dan jauhkanlah aku serta anak keturunanku untuk tidak mengibadahi berhala-berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Beliau alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari berhala, demikian pula dengan anak-anak keturunannya. padahal beliau alaihi salatu wassalam yang telah menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid beliau menjadikan sebuah bab yang termasuk daripada Tauhid, Al-Khawfu Minasyirik, yaitu rasa takut daripada perbuatan syirik. Dan beliau menyebutkan ayat ini. Dan seutama-utama makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, telah merasa takut dari perbuatan syirik. Beliau yang mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik terhadapmu sementara aku mengetahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari perkara-perkara yang aku tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, seorang yang mempunyai kekuatan tauhid tidaklah merasa aman daripada perbuatan syirik. Tidak ada yang terpedaya terhadap perbuatan syirik melainkan orang yang lemah tauhidnya sehingga dia merasa aman terhadapnya. Maka syirik adalah kerusakan dunia yang mendatangkan malapetaka. Syirik itu akan mendatangkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tauhid adalah perkara yang mendatangkan rasa aman, yang menyelamatkan dari berbagai malapetaka dunia, musibah-musibah dunia, menyelamatkan dari azab kubur, dan mendatangkan bahkan rasa aman di hari kiamat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Mereka merasa takut daripada perbuatan syirik. Karena at-tauhid adalah perkara yang menjaga dari api neraka. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Inilah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan sabda beliau, Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Keluar dari api neraka itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Wahai saudara-saudaraku, orang tua-orang tuaku, kaum muslimin, hendaknya kita memperhatikan hadis yang agung yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat Al-Imam Ahmad mengenai secarik kartu yang dikeluarkan pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan seorang hamba yang mempunyai 99 gulungan yang masing-masing gulungannya bila dibentangkan maka luasnya akan sejauh mata memandang. Semuanya berisikan perbuatan-perbuatan dosanya dan kemaksiatan-kemaksiatannya. Maka dia pun melihat kepada gulungan-gulungan itu. Maka dia melihat, dia memandang bahwa dirinya akan binasa dan hancur karena kemaksiatannya dan perbuatan-perbuatan dosanya, yang dia tidak dapat mengingkari hal tersebut. Ketika itu dikatakan kepadanya, Hal indaka hasanah, apakah engkau masih punya satu kebaikan? Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Maka orang ini menjawab bahwa dia tidak lagi mempunyai satu kebaikan. Allah menyatakan, bala annalaka indana hasanah. Benar, bahkan engkau mempunyai satu kebaikan yang ada di sisi kami. Maka dikeluarkanlah secarik kartu. Yang dimaksud adalah secarik kertas yang kecil yang tertuliskan padanya la ilaha illallah. Maka orang ini bertanya, wahai Rabbku, apa artinya secarik kertas yang kecil ini dibandingkan dengan 99 gulungan yang masing-masingnya sejauh mata memandang? Apa yang bisa diperbuatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka gulungan-gulungan itu diletakkan pada satu anak timbangan, sedangkan secarik kertas yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan pada anak timbangan yang lainnya. Maka ternyata secarik kertas yang bertuliskan la ilaha illallah lebih kuat timbangannya dibandingkan gulungan-gulungan tersebut, karena tidak ada sesuatu yang lebih berat yang bisa mengalahkan kuatnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka at-tauhid adalah perkara yang sangat berat di dalam timbangan amal seorang hamba dari seluruh perbuatan dosa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Di dalam hadis Anas bin Malik, dalam apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ghafartu ma kana minka wa la ubali. Baik. Tadi diingatkan oleh panitia ada terjemahan yang salah ucap. Saya mengatakan dengan bantuanmu kemudian dengan bantuan Allah. Yang benar, yang semestinya dengan bantuan Allah kemudian dengan bantuanmu. Salah ucap, ya. Taib. Kemudian وصلت عند ابن آدم. طيب. كثير يا شيخ. وصلت عند ابن آدم. إيه. Kemudian Nabi mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni segala perbuatan dosa yang muncul darimu, dan aku tidak peduli. Walau balaghat dhunubuka ananas sama, ghafartu laka. Walaupun dosamu sampai setinggi langit, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya bena Adam. Ma tatimatul hadis. Law ataitani bikurabil ardh. Ya bena Adam, law ataitani bikurabil ardh khataya. Thumma la tushriku bi syai'a. Thumma laqitani. La tushriku bi syai'a. La ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai sekalian anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, namun engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, niscaya aku akan datang menemuimu dengan sepenuh bumi pula keampunan. Maka jikalau seandainya kita mempunyai kesalahan-kesalahan yang banyak bahkan sepenuh bumi, namun kita datang kepada Allah dalam keadaan bertauhid, tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita bernazar kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita mempunyai kepercayaan kecuali hanya kepada Allah. Dialah Allah yang maha memberi rezeki, yang maha mencipta, yang maha menghidupkan dan mematikan. Apabila kita datang kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala perbuatan dosa dan Allah tidak akan mempedulikannya. maka realisasikanlah perkara-perkara tauhid. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki negeri kalian dan akan memperbaiki penguasa-penguasa kalian dan rakyat-rakyat kalian. Maka hendaklah para penguasa, para rakyat berupaya menunaikan tauhid, karena menunaikan tauhid termasuk dari sebab-sebab yang mendatangkan rasa aman, yang mendatangkan kemapanan, yang mendatangkan kekokohan di muka bumi. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya, dan kesudahan yang baik adalah hanya milik orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi ini bagi para pemeluk tauhid. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, ada contoh yang paling dekat yang semua kita bisa mengetahuinya, yaitu apa yang kita saksikan dan kita dengar mengenai kerajaan Saudi Arabia, di mana mereka mendapatkan rasa aman bukanlah karena mereka mempunyai banyak materi, bukan pula karena kekuatan pasukan, bukan pula karena kekuatan bisnis. Hanya saja yang mendatangkan rasa aman dan kemakmuran mereka adalah karena mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang awalnya ditegakkan oleh dua orang, yaitu yang pertama adalah Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan yang kedua adalah raja yang membentuk kerajaan Saudi Arabia, yaitu Raja Muhammad bin Saud rahimahullah. Mereka telah menyingkirkan berbagai penyembahan-penyembahan yang syirik kepada Allah, membersihkan negeri Al-Haramain dari perbuatan-perbuatan syirik, sehingga negeri itu mendapatkan rasa aman dan datanglah kehidupan yang makmur di negeri-negeri mereka. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan negeri kita untuk mendapatkan rasa aman, ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan, maka hendaklah kita merealisasikan tauhid dan menghindari perbuatan syirik, karena hal itu akan mendatangkan apa yang kita harapkan dari keamanan dan kemapanan di muka bumi. Dan di sana masih ada pelengkap permasalahan-permasalahan ini yang nantinya akan kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita dengan apa yang saya ucapkan dan apa yang kita dengar. Aku mohon ampun kepada Allah. Walhamdulillah. يجب عليه أن يدخل ويصلي مع الناس نافلة. الحديث أن رجلين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ودخل على بعد أن صلى رآهما النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصف، فقال تعالى فجاء بهما ترعد في الرأي صلى، قال صليت ما معنا؟ قال لا، صلينا في رحالنا. قال إذا حضرتم المسجد وقد صليتم في رحالكم فصلوا معنا وجعلوها نابلة. نعم. يعني هذا السنة بعض العلماء يوجد أنه فيه سوء ظن فيه. طيب. أيها الأخوة، di sini Asy-Syaikh Hafizahullah mengingatkan suatu masalah yang barangkali bisa dijadikan perhatian oleh sekalian kita, yaitu Asy-Syaikh Hafizahullah mengingatkan ikhwan-ikhwan yang tadi berada di luar masjid atau di serambi masjid dalam keadaan jamaah sedang melaksanakan sholat di dalam masjid, meskipun mereka sudah menjamak sholat atau melaksanakan sholat sebelumnya, tapi kalau mereka berada di dalam masjid atau di serambi masjid, hendaklah mereka sholat bersama jamaah yang melaksanakan sholat wajib di dalam masjid sebagai amalan yang sunnah, nafilah. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya karena supaya tidak terjadi buruk sangka dari orang-orang yang tidak mengetahui tentang mereka. Yakni khawatir dikira orang sholat kenapa duduk di depan masjid. Seolah-olah dia tidak ikut sholat. Meskipun dia sudah sholat tapi akan menimbulkan buruk sangka. Dikarenakan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat mendapatkan dua orang yang sedang duduk di bagian belakang masjid. Mereka sudah melaksanakan sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka tidak ikut sholat bersama manusia, bersama orang-orang yang sedang sholat di dalam masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya. Maka keduanya datang dalam keadaan mereka gemetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kalian tidak ikut sholat?" Mereka menjawab bahwa kami telah sholat ya Rasulullah di rumah-rumah kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kalian datang ke masjid dan kalian mendapati manusia sedang sholat, maka hendaklah kalian ikut sholat bersama mereka." Ini yang diingatkan oleh Syekh, sehingga para ikhwah meskipun sudah melaksanakan sholat sebelumnya, kalau mendapatkan jamaah sedang sholat wajib di dalam masjid, hendaklah mereka ikut sholat dan tidak duduk di bahagian yang manapun dari masjid, supaya menghindarkan perkara-perkara yang nantinya menimbulkan buruk sangka. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. طيب سؤال يتعلق بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء بعض الأسئلة للشيخ حفظه الله. يقول السائل: يقول بعض الشباب في هذا الزمان: اللهم احرسه عند غيابتي. هل هذا الكلام يصحح أم لا؟ اللهم احرسه في غيابتي، يعني في عدم وجودي. لمن يقول لي يعني لي بقى أناس. اللهم احرسه عند غيابتي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسائل يسأل عن قوله أو عن قول بعضهم لبعض: اللهم احرسه عند غيابه. هذا القول يعتبر من الدعاء، وهو جائز شرعا، وهو كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. والأولى أن يستبدل هذا الدعاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والدعاء له بالحراسة والحفظ لا بأس به. الدعاء بقولهم حرسه الله في غيابه جائز، وهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. وقوله صلى الله عليه وسلم للمسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، فلا بأس من حيث أن هذا دعاء بالحفظ والكلأ من الله جل وعلا، والدعاء بالحراسة كذلك فهو جائز ولو استبدل باللفظ الشرعي، كأن يقال: نسأل الله أن يحفظك، أو أسأل الله أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك، أو أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، فلا بأس، ويكون هذا أولى، مع أن الأول جائز وليس فيه محذور شرعي، والله أعلم. نعم. Syekh mengatakan doa dengan ucapannya semoga Allah menjaganya di waktu aku tidak ada, di waktu ghaibku, ini adalah perkara yang boleh, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa safar: Allahumma anta sahibu as-safar wal khalifatu fil mali wal ahli wal walad. Ya Allah, Allahumma anta sahib. Anta sahib fi safar wa khalifati fil mali, fil mali wal ahli wal walad. Wal walad. Ya Allah, engkau adalah yang bersamaku di dalam safar dan yang memberikan penjagaan kepadaku, baik pada harta, anak maupun keluarga. Demikian pula dengan ucapan beliau: Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-titipannya. Maka memintakan doa untuk dijaga dan dilindungi dari Allah adalah perkara yang diperbolehkan. Dan ini adalah merupakan lafaz yang syar'i. Seorang mengucapkan nas'alullah ayyahfadzak, kita mohon kepada Allah, kami mohon kepada Allah semoga engkau dijaga olehnya. Atau seperti ucapan-ucapan yang telah disebutkan tadi, maka yang demikian tidak mengapa insyaallah. Bas law qalaha, law qala hadhihi al-kalimah matalan li ba'd asdiqaihi aw zumala'ihi min الذكر يقول هذه بعض زملائه من النساء. من النساء كيف يقول مثلا حرسك الله الله يحرسك، يعني حصل بينهم مصادفة، يعني محرم ايه، وهل السائل يقصد هذا؟ ربما يقصد هذا، لكن يقصد هذا في مسألة أخرى، يعني مسألة يقول الأخ: ربما قصد السائل أن هذه الكلمة أسأل الله أن يحرسك في غيابك، ربما يقولها بعض الشباب لمن تربطه بها علاقة، علاقة عشق ومصاحبة. فإذا كان كذلك فهذه الكلمة من حيث هي، من أصلها هي دعاء، لكن إذا قرن أريد بها الغزل والعلاقة المحرمة، يعني ربطت بالعلاقات المحرمة فيتلحق بذلك. والواجب أن يقال لا يجوز للرجل ولا للمرأة إذا كان بعض إذا كان أحدهما أجنبيا عن الآخر أن يدور بينهما كلام يوحي بالحب والغزل، لأن هذا من ذرائع الزنا ومن الأبواب التي تدعو إلى المحرمات، فالواجب الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وألا يقول الإنسان كلمة الحق في الباطل في هذا الباطل. وذكر أثر عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن رجل يذكر الله سبحانه وتعالى في باطل، فأخبر عبد الله بن عمر أن هذا سئل، فقيل له يا ابن عمر هل يدخل من يذكر الله في باطل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم يذكره الله ولكن بسخطه والعياذ بالله. فمثل هذا ينبغي أن يحترز، ولا تجوز العلاقات التي تدور بين الشباب والشابات، والواجب قطعها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، والله تعالى أعلم. Di sini Asy-Syaikh mengingatkan barangkali apabila yang dimaksudkan oleh yang bertanya bahwa ucapannya itu diucapkan oleh sebagian pemuda kepada sebagian pemudi yang mempunyai hubungan yang haram, atau diistilahkan dalam bahasa kita yaitu pacaran, maka kalimat ini dari sisi zatnya sebagai kalimat maka itu merupakan doa yang diperbolehkan. Tetapi kalau dimaksudkan dengannya adalah hubungan yang diharamkan, yang tidak dibenarkan, maka ini bisa diikutkan dengan hukumnya. Maksudnya tidak boleh bagi seseorang yang mempunyai hubungan yang tidak benar dengan seorang wanita, hubungan yang haram dengan seorang wanita, untuk mengatakan hal-hal yang seperti ini terjadi di antara mereka, ucapan-ucapan yang bisa menarik kepada interaksi yang tidak diperbolehkan dalam kecintaan yang haram, maka yang seperti ini termasuk daripada perbuatan zina dan perkara yang membawa kepada perkara yang diharamkan. Maka kewajibannya adalah untuk dia berhenti sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia jangan mencampurkan sesuatu yang baik di dalam kebatilan. Telah disebutkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau pernah ditanya tentang seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi yang batil. Maka ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Umar bahwa ada seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi yang batil, telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya maka niscaya aku akan mengingatnya di dalam atau di tengah-tengah khalayak yang berada di sisiku. Maka kata beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, iya, dia mengingat Allah dan Allah akan menyebutkannya dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sepantasnya adalah tidak membangun hubungan-hubungan yang diharamkan antara seorang pemuda dengan pemudi, dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Tadi enggak diterjemahkan? Iya. Baik, jadi pertanyaannya tadi. Baik. Sebelum dilanjutkan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila para pemuda mengucapkan kepada sebagiannya ucapan, ya Allah jagalah dia ketika aku tidak ada. Apakah ucapan ini dibenarkan atau tidak? Maka jawabannya seperti yang telah disebutkan tadi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhana huna sa'ilun yaqul hal yajuz al-qadha' lis-salawat المتروكة منذ سنوات الماضية، لأن هناك من يقول بشرعية قضاء الصلوات المتروكة في زمان الماضي عمدا، وهل هذا ما عليه أئمة الأربعة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، فقضاء الصلوات الفائتة ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي، وهو كصلاة الناس والنائم عند بعض أهل العلم ممن يسمونها قضاء، وهناك من يسميها أداء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فعلى تسميته قضاء فهو قضاء شرعي، وعليه دليل للنائم والناس. وهناك أيضا قضاء من أصابه حادث أو عمل عملية جراحية مكث فيها يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فجاء عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة أن هذه تقضى، من كان هذا حاله يقضي الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في المغمى عليه هل يقضي أو لا يقضي. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرجح في المغمى عليه، والذي يفقد عقله بسبب صدمة أو غير ذلك لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة، يقول هذا لا يقضي، وهو الصحيح، لأن عقله فقد فرفع عنه التكليف في تلك المدة. بقي القضاء غير الشرعي، من ترك الصلاة عامدا كما ذكر السائل، ترك الصلاة عامدا لمدة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين أو حتى يوم، وقد خرج الوقت، فهذا لا يجوز له القضاء، بل تجب عليه التوبة إلى الله والعودة إلى الله، وإذا تاب ورجع وأصلح ما بينه وبين الله فنرجو أن الله جل وعلا يبدل سيئاته إلى حسنات. وأيضا التوبة تجب ما قبلها، وعليه أن يكثر من النوافل. وأما ما ينتشر بين جهلة الناس أن هنالك جمعة أو يوما في السنة يسمى بجمعة القضاء، يقضي فيها الإنسان ما فات من صلاة، فهذا باطل لا أصل له، والحديث في ذلك غير ثابت. فليس هنالك جمعة قضاء لا في رجب ولا في رمضان، والمطلوب التوبة والإكثار من النوافل لمن ضيع الصلوات في بداية عمره أو فترة من عمره، عليه أن يتوب إلى الله ويكثر من النوافل، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والله تعالى أعلم. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan adalah mengenai hukum mengqadha salat menurut mazhab yang empat. Apakah yang demikian itu dibenarkan atau tidak? Ya. Sama'an qawl mengqadha salat ba'da dzikrul akhir qawl marjuh. Yani qadha lil mu'min. Qadha lil mu'min. القضاء للمغمى لا لا لمن ترك الصلاة. ذكر السؤال هل في بعض المذاهب الأخير قول مرجع. Beliau menjawab bahwa mengqadha salat yang telah berlalu terbagi kepada dua bahagian. Ada qadha secara syar'i, yaitu mengqadha salat bagi orang yang terlupa atau orang yang tertidur menurut sebagian para ulama, yang mereka istilahkan dengan qadha karena di sana ada juga penunaian salat yang diistilahkan dengan ada. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa akan salatnya, maka hendaklah dia melaksanakan salatnya ketika dia mengingatnya. Maka bagi orang yang tertidur, orang yang terlupa akan sholatnya, dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan qadha yang syar'i. Kemudian di sana ada pelaksanaan qadha buat orang-orang yang tertimpa oleh sebuah kejadian atau dia baru melakukan operasi, maka terkadang mereka tidak bisa melaksanakan sholat selama 2 hari atau 3 hari atau bahkan seminggu atau lebih atau kurang. Maka datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga dari yang selainnya dari kalangan as-sahabah, bahwasanya hal yang seperti ini dia mengqadha sholatnya. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama mengenai orang-orang yang jatuh pingsan, yang bisa jadi terkadang ada yang barangkali tidak sadar sampai 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan ada yang lebih daripada itu sampai 1 tahun atau lebih. Maka menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan bahwa orang yang seperti ini, orang yang jatuh pingsan atau tidak menyadarkan diri, dia tidak mengqadha salatnya karena akalnya hilang, sehingga diangkat darinya kewajiban untuk melaksanakan syariat. Ini adalah pembahasan qadha yang syar'i. Kemudian yang kedua ada qadha yang tidak syar'i, yaitu orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Ada sebagiannya yang meninggalkan sholat selama sebulan atau setahun, atau bahkan lebih atau kurang. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan dan tidak ada baginya qadha. Kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, sehingga Allah atau dia mengganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Karena taubat itu bisa menutupi apa yang sebelumnya. Dan hendaklah dia memperbanyak amalan-amalan nafilah, salat-salat nafilah, sehingga dia mengganti kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Adapun yang tersebar, kemudian saya ulangi bahwa apa yang tersebar di kalangan orang-orang yang bodoh, bahwa di sana ada yang disebut dengan Jum'ah, diistilahkan dengan Jum'atul Qadha. Mereka meyakini ada sebuah Jum'ah atau sebuah hari yang bisa mereka melaksanakan qadha terhadap sholat yang pernah mereka tinggalkan dengan sengaja. Maka ini adalah perkara yang batil, yang tidak ada asalnya di dalam syariat. Sedangkan hadis yang datang dalam masalah ini adalah hadis yang tidak benar. Tidak ada yang diistilahkan dengan Jum'ah qadha. Tidak di bulan Rajab, tidak pula di bulan Ramadhan ataupun yang selainnya. Kewajibannya adalah bertaubat dan memperbanyak amalan-amalan nafilah, salat-salat yang sunnah, sehingga dia bisa mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima taubatnya. Syekhana, huna sa'ilun yaqul, assalamualaikum. Ayuhah syekh, إذا كانت زوجتي تعمل أو كانت موظفة فهل يجوز لي أن آكل من راتبها إذا كانت تعطيني إياه؟ الجواب: إذا كانت المرأة تعمل في وظيفة أو في أي عمل وتحصل على مال فتعطي زوجها من ذلك، يجوز ذلك إذا كان من طيب نفسها، لأن المال صار حقا لها ومن كسبها، فإذا أعطت زوجها فهذا جائز وله أن يأكل منه. ثم ينبه على مسألة من أين هذا العمل، وهذه مسألة مهمة قد يغفل الإنسان عنها. قد يقول الشخص يجوز، لكن نقول من أين اكتسبت المرأة هذا العمل؟ فإذا كانت الوظيفة محرمة فيها شبهة أو اختلاط، أو في بنك محرم أو غير ذلك، فيقال يجب على المرأة أن تترك العمل المحرم كما يجب على الرجل ذلك، وعند ذلك نتنبه لهذه المسألة جيدا، أين تعمل المرأة وهل تعمل بالضوابط الشرعية. فالزوج راع ومسؤول عن زوجته بين يدي الله، ينصحها ويعظها إذا رأى أنها تعمل في عمل محرم، والله تعالى أعلم. Kemudian pertanyaannya, Syekh, bagaimana hukumnya kalau istri kita bekerja dan memakan gaji seorang istri? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Jawaban beliau, hafizahullah, apabila seorang wanita bekerja pada sebuah pekerjaan atau pada sebuah tugas yang dia dapat menghasilkan upah darinya karena kerjanya tersebut, lantas dia memberikan kepada sang suami apa yang didapatkannya dari hasil kerjanya itu, maka yang demikian diperbolehkan apabila dia memberinya dari kebaikan hatinya, karena harta telah menjadi haknya dan merupakan hasil dari kerjanya. Maka apabila dia berikan kepada suaminya, hal itu adalah perkara yang diperbolehkan, dan sang suami boleh memakan harta tersebut. Namun ada satu masalah yang harus diperhatikan, yaitu apa pekerjaan wanita tersebut. Kebanyakan wanita lalai terhadap hal ini. Maka harus dipertanyakan dari mana dia bekerja atau apa yang dia kerjakan. Apabila pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang haram, yang di dalamnya terdapat syubhah atau ikhtilat, campur aduk antara lelaki dan wanita tanpa adanya hijab, atau dia bekerja di rumah yang haram semacam rumah bordil ataupun yang seperti itu, maka jawabannya wajib atas wanita tersebut untuk meninggalkan pekerjaannya yang haram, dan hendaknya sang suami memberikan nasihat dan memperhatikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang dikerjakan oleh sang istri, sehingga hendaknya pekerjaan wanita sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan. Karena seorang suami adalah seorang lelaki yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia akan ditanyai oleh Allah di hadapan Allah kelaknya. Oleh karena itu, apabila pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram, kewajibannya adalah untuk meninggalkan dan bertaubat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan waktunya telah habis, maka kita cukupkan tanya jawab pada sesi kesempatan ini. Insyaallah saya bersedia kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sisa ini besok hari di Ma'had As-Sunnah Lampu Nurut yang dipimpin oleh Ustazuna Ustaz Harith dan akhuna Al-Ustaz Imam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kembali kami umumkan kepada peserta daurah bahwa ba'da salat maghrib pengajian kita ataupun pengajian Syekh Ahmad Syamlan akan kita adakan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Barakallahu fikum. Kemudian terkhusus kepada panitia daurah, kami harapkan untuk bisa menjaga kebersihan ataupun melaksanakan tugas-tugasnya yang telah kita sebutkan. Dan saya mengharap kepada panitia jangan pulang dulu kecuali semua perkara dan semua urusan sudah diselesaikan. Dan kami berterima kasih, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Ma'mur Lamprit yang telah memberikan tempat kepada kami, yang telah memberikan kepada kami masukan-masukan, sehingga alhamdulillah terlaksana dengan baik daurah untuk hari ini di Masjid Lamprit ini. Kemudian juga kepada panitia, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih karena telah bahu-membahu sama-sama membantu at-ta'awun sehingga terselenggara daurah yang ilmiah ini. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin saya ingatkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Barakallahu fikum.